dan wahai Arjunaku yang selalu ku impikan, duhai Arjunaku, kau kan kau isi hatiku siang dan malam selalu ku rindu. Nantikan ku nantikan wahai Arjunaku. Wahai Arjunaku yang